Ada bawa modem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita nikmat kita dapat mendengarkan dan merenungkan ayat demi ayat dari siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai, yaitu telah kita masukilah pada hari ini ayat ke-107, akhir-akhir dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Ayat ini kita kaji adalah mengenai surga Firdaus yang isinya adalah orang-orang yang beramal saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang beramal saleh, tentu itu adalah bahagian dari iman. Imannya lah yang membenarkan dan yang berasal dari nurani yang bening dan memunculkan perbuatan terpuji pula sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengarkan wa amilus shalihat, tentu orang ini sudah mengakui atas keimanannya. Kalau tidak, maka dia akan mendapatkan hukum dari Allah walaupun dia berbuat baik karena niatnya belum mengakui tentang semuanya itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat, maka di sini perlu kita beriman kepada Allah yang mendasari segala amal ibadah kita. Maka itulah yang dikatakan amal ibadah itu yang soleh. Soleh dalam arti kata yang sesuai mengaku atas dasar keimanannya. Maka ketika kita sholat, kita menyebutkan Allahu Akbar, maka pada detik itu semua masalah yang paling besar yang kita hadapi itu adalah kecil ketika kita menyebutkan lafaz Allahu Akbar. Kenapa? Karena di situ dituntut keimanan kita yang begitu mendalam agar kita tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah-jamaah haji atau umroh, begitu dia berpakaian ihram, apapun yang ia dapatkan permasalahannya, maka ia tanggalkan. Hanya pakaian ihram itulah menghadap Allah sambil mengagungkan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Artinya ini adalah sebuah takbir dan sekaligus ikrar hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Tidak ada yang paling besar di dunia ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita mengatakan seperti itu, maka amal soleh kita akan mendatangkan perbuatan yang memberikan manfaat bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi banyak orang-orang yang akan mendapatkannya. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang yang soleh itu akan mendapatkan kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nuzula di sini diartikan adalah rumah mereka. Jannatul firdaus adalah sorga firdaus yang begitu indah di dalamnya. Subhanallah. Artinya maha suci Allah. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena belum terbayangkan bagi kita bagaimana indahnya hidup di Jannatul Firdaus, surga yang bernama Firdaus. Kalaulah kita melihat pemandangan ketika kita melakukan rekreasi di satu tempat, kita mengaku bahwasanya ini adalah ciptaan Allah yang sangat indah dan yang sangat agung, maka Firdaus atau surga yang diciptakan Allah itu lebih beribu-beribu kali keindahannya yang tidak pernah terbayangkan sama kita, keindahan Jannatul Firdaus. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah bagi orang-orang yang beriman sehingga bekerja sesuai dengan keimanannya, sehingga apa yang dikerjakannya itu menjadi saleh sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekarang yang terjadi yang tak sesuai. Diucapkannya Allahu Akbar, tapi dia lebih banyak di dalam jiwa dan hatinya mendominasi tentang hal-hal yang lain. Maka itu akan menjadikan kita kalah dan akan menjadikan seorang yang terpuruk di dunia ini. Nah, untuk lebih luasnya lagi, di sini sudah ada narasumber kita, ya Ustaz Ardiansah. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada hari yang lalu kita telah mendengarkan penjelasan bahwa orang-orang yang mengolok-olokkan agama Allah itu tempatnya adalah neraka Jahannam. Nah, sebaliknya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kita lewat kajian kita pada surah Al-Kahfi ayat ke-107 bahwa bagi mereka yang beriman dan beramal saleh adalah tempatnya adalah surga Firdaus. Nah, tentu tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustaz Fajrul Haq. Namun satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa ayat yang seperti ini diawali dengan harfut taukid inna, itu menunjukkan bahwa janji Allah Subhanahu wa taala ini sungguh-sungguh akan terjadi dan pasti terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Yang kedua, ayat yang seperti ini bunyinya sebenarnya lah memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih giat lagi beramal saleh dan senantiasa memelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji yang begitu indah dan janji yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika katakanlah misalnya ada seorang pengusaha hebat atau katakanlah seorang pejabat yang sedang menjabat, kemudian berjanji kepada kita akan memberikan bantuan, hati kita sudah berbunga-bunga, hati kita sudah yakin akan terrealisasilah janji itu, ya. Bagaimana pula dengan janji Allah yang langsung kita membaca lewat firman-Nya, lewat kalamnya, lewat kalamullah di dalam Al-Qur'an. Tentulah keyakinan kita semakin lebih kuat lagi. Dan sebenarnya itu tidak dapat diperbandingkan antara janji manusia dan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau janji manusia bisa jadi benar, bisa jadi dia realisasikan, tapi bisa jadi juga tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi pastilah dia akan penuhi janjinya itu, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat selahum jannatul firdausi nuzula. Tadi Ustaz Fajrul juga sudah menjelaskan, karena kata kanat itu kan dalam bentuk fi'il madhi. Jadi kananya di sini ya'mal, beramal kananya. Jadi kanat di sini menunjukkan bahwa dari dahulu sampai hari akhirat nanti dan seterusnya dan selanjutnya, itu alat dawam, maksudnya menunjukkan dawam bahwa itu pasti akan terjadi. Nah, jadi marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pelihara dan jangan sampai ya tergelincir kepada jurang kesyirikan, ya jurang orang-orang yang mendewakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat sekarang ini banyak hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke arah itu. Misalnya percaya dengan paranormal, dengan dukun, atau kadang-kadang ada juga di televisi itu ya untuk mendapatkan duit, dapatkan rezeki, mendapatkan jodoh dan kebahagiaan sebagainya, ketik rek spasi, ya kirimkan ke sian-sian gitu ya. Atau ada juga iklan-iklan paranormal dan sebagainya yang semuanya itu ya, walaupun mengobral ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidaklah perlu kita percayai. Karena apa? Karena hal yang seperti itu sangat jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan bisa-bisa menyeret kita kepada jurang syirik. Nah, hal yang lain juga perlu kita fahami bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti terjadi pada kalian itu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Itulah riya. Nah, jadi kita perlu berhati-hati betul kalau riya itu masuk dan menyusup ke dalam diri kita, yaitu menyombongkan apa yang ada pada diri kita, menyombongkan yang kehebatan sebenarnya kita tidaklah hebat, tapi kita kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Bahwasanya dalam kesimpulan kita dalam pertemuan ini ada satu hal yang perlu kita budayakan, yaitu ketika kita beramal soleh, yakinlah kita atas keimanan kita kepada Allah, Allah akan memberikan walaupun itu di mata kita itu adalah kecil. Karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yang kedua tentunya adalah orang-orang yang soleh akan dijamin Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, tidak saja di dunia tapi di akhirat Allah akan berikan balasan yang begitu sangat indahnya dalam kehidupan mereka. Maka kalau kita merasakan kesenangan di dunia ini yang tiada terhingga disebabkan oleh jerih payah kita, maka ketika kita juga mampu melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengingkari sunnah dan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan sorga Firdaus itu yang memang betul-betul adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.